وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita taufik dan hidayahnya. Dan alhamdulillah kita bersama sekali lagi untuk kita teruskan pembahasan kitab At-Tawassul karangan Syekh Al-Albani rahimallahu taala, di mana kita sedang membahaskan syubhat-syubhat yang digunapakai oleh mereka-mereka yang membolehkan bertawassul dengan zat manusia, dengan kemuliaan rasul-rasul, orang-orang soleh dan para awliya. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan beberapa syubhat daripada mereka. Dan sebagai ulang kaji, kita lihat bahawa mereka menggunakan kias, iaitu kias Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam, dengan para hukam, iaitu pemerintah, raja-raja, yang mana tidak akan mendengar akan pengaduan ataupun permintaan rakyatnya kecuali apabila terdapat perantara orang yang dekat dengan sang raja ataupun sultan itu yang akan menyampaikan hajat mereka kepada si raja. Dan susah untuk mendapatkan satu janji temu dengan raja, dengan sultan, dengan hakim itu kecuali dengan jalan ini. Jadi mereka kata bahawa begitulah seorang hamba yang banyak dosanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana mereka banyak buat dosa dan mereka ini bukan orang-orang yang suci, jadi susah mereka nak dapat pertemuan minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka pun gunakan perantara-perantara seperti nabi-nabi yang tentu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dekat dan tinggi darajatnya di sisi Allah. Itu juga dengan orang-orang yang soleh, supaya dengan itu permintaan hamba yang lemah ini akan dapat didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya adalah kias antara Allah Subhanahu Wa Taala dan raja-raja. Dan raja-raja yang disifatkan di sini, adakah dia raja-raja yang baik, yang adil, ataupun raja-raja yang zalim, yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan rakyatnya. Tentu sekali ini adalah kias dengan raja yang zalim. Dan telah kita jawab akan syubhat ini, bahawa kias ini adalah kias yang batil. Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan hamba-hambanya, maka Allah SWT amat suka hamba-hambanya walaupun berdosa, walaupun tidak seorang bukan sampai darajatnya seperti seorang nabi ataupun awliya ataupun syuhada, siddiqin dan salihin. Allah SWT perintahkan semua hamba-hambanya agar minta langsung kepada Allah SWT. Setelah kita bacakan ayat-ayat seperti waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu telah berkata hendaklah kau ud'uni, perintah berdoalah kepada siapa? Kepada aku, secara langsung atau secara tawassul, secara langsung. Dan siapa yang sombong daripada berdoa kepada aku, daripada beribadah kepada aku, maka dia akan masuk jahannam dakhiri dalam keadaan yang hina. Dan terdapat ayat-ayat seperti ini banyak sekali, bahawa nabi-nabi semuanya bila mereka dalam kesusahan, mereka doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam alaihissalam bila dikeluarkan daripada syurga, beliau dan Hawa alaihissalam telah berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabulkan doa mereka. Fajtabahu rabbuhu fa'asa Adam rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu wa taba alayhi fahada fataba alayhi wa hada thumma jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Maka Adam telah mengingkari Tuhannya. Fa'asa Adamu Rabbahu faghawa, dan dia telah menyeleweng kerana memakan buah yang dilarang. Thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Dalam surah Taha. Kemudian Tuhannya telah memilihnya, yakni telah memberikan dia hidayah. Fataba alaihi wahada, dan dia telah memberikan taubat kepada Adam dan memberikan dia petunjuk. Menunjukkan bahawa doa langsung pada Allah SWT itu telah diterima oleh Allah SWT. Dan begitu juga dengan doa Nabi-Nabi lain yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali doa Nabi Nuh AS. Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara, wa inni kullama da'utuhum. Sampai habis doanya, titihannya kepada Allah SWT. Wahai Allah, kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku telah berdoa, berdakwah kepada kaumku siang dan malam, dan tidaklah dakwahku menambahkan mereka kecuali berjauhan daripadaku. Dan aku minta ataupun berkata kepada mereka agar beristighfar, bertaubat kepadamu, dan seterusnya sampai habis surah Nuh AS. Doa Nabi Nuh langsung kepada Allah SWT. Tak ada pula dia bertawassul dengan bapaknya Adam AS ataupun dengan Nabi Muhammad SAW yang belum wujud lagi. Begitu juga Nabi Isa AS. Apabila para hawariyun berkata, wa iqala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka, ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama', wahai Isa anak Maryam, bolehkah, mampukah Tuhan kau turunkan untuk kami ma'idatan, yakni hidangan makanan, minas sama, dari langit. Bukan tanya suruh turunkan, boleh tak turunkan? Baik. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin, kata Isa, bertakwalah, takutlah pada Allah jika kamu beriman. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasy syahidin. Tapi mereka jawab, sesungguhnya kami hanya minta ni supaya kami nak tahu bahawa engkau ni betul-betul benar pada kita, bahawa engkau ni rasul. Inna'lama anqad sadaqtana, dan kami nak makan daripada hidangan tersebut, dan supaya lebih tenang hati kami bila nampak hidangan tersebut, dan supaya lepas itu kami akan jadi saksi. Nakuna 'alaiha minasyahidin. Itulah alasan mereka. Jadi apa Nabi Isa buat? Dia pun berdoa. Qala Isa bin Maryam Allahu, qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Berkata Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana. Jadi boleh kita doa dengan Allahumma rabbana. Allahumma adalah ya Allah, betul tak? Bagaimana Allahumma? Ya Allah. Asalnya ya Allah, tapi bila ya tu dibuang, jadi Allahu tu ditambah dengan mim, jadi buang ya, makna dia sama. Ya Allah tu maknanya Allahumma. Rabbana itu adalah satu lagi sifat Allah SWT yang kita minta, Tuhan sekalian alam. Ini bertawassul dengan nama Allah SWT. Nabi Isa bertawassul dengan nama Allah SWT, sifatnya Rabb. Anzil alaina, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama', hidangan makanan daripada langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, yang akan jadi 'id. Ini satu kegembiraan, hari kegembiraan untuk orang yang awal daripada kami dan yang akhir daripada kami. Satu hari yang akan diingat. 'Idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka, dan ini sebagai tanda kebesaran keagunganmu wahai Allah. Warzuqna, dan berikanlah kami rezeki. Jadi bukan hanya hidangan satu kali datang ya, lepas tu dah tak ada apa? Dah tak ada lagi hidangan. Anaknya juga. Jadi lihat bagus pandainya Isa, apa ni, Nabi Allah. Dia minta rezeki hari itu, dan dia juga minta rezeki terus umum. Warzuqna wa anta khairur raziqin, kerana sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Apa makna anta khairur raziqin? Tawassul, sekali lagi bertawassul dengan fi'il dan sifat Allah SWT, Maha memberi rezeki, sebaik-baik yang beri rezeki. Ada tak kat situ tawassul dengan Nabi Muhammad SAW? Lebih power kan bentuknya, lebih dekat dengan Allah SWT. Semua orang tahu Nabi Muhammad SAW paling dekat dengan Allah SWT, paling tinggi kedudukannya. Ada maqam Mahmud. Dia adalah sahibu syafa'atil kubra, pemilik syafa'at yang paling besar di hari kiamat. Semua orang akan datang pada siapa? Kepada beliau, selepas mereka jumpa Nabi-Nabi lain yang yang tak mampu nak minta pada Allah SWT, mereka suruh minta pada akhirnya Nabi Muhammad SAW, dan Allah SWT kabulkan permintaan Nabi SAW untuk apa? Untuk mulakan al-hisab pada hari kiamat. Jadi kita lihat dalam Quran, tadi saya kasih kira cepat sajalah daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW sendiri doa terus pada Allah SWT. Ada pun yang didoa dengan hak dia sendiri tu, sebagai mana dalam hadis yang baring dalam kubur tu, Fatimah binti Asad, ibu Ali radhiyallahu an. Kita dah tahu bahawa hadis itu dhaif, hadis itu sangat lemah. Jadi menunjukkan bahawa asalnya seseorang itu berdoa langsung kepada Tuhan, itu asal, dan itulah paling afdal. Baik, fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani, apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka jawablah, sesungguhnya Aku ni dekat. Inni qarib, jadi tak payah nak cari perantara macam jauh gitu, tak payah. Minta terus pada Allah SWT, sebut je nama Allah SWT, seru je, orang panggil apa, seru je nama Allah SWT. Dan Aku ujibu da'wat ad-da'i, oleh kerana itu Aku akan kabulkan da'wat ad-da'i. Da'wah maknanya doa, orang yang berdoa, siapa juga dia, dia dekat dengan Aku, dia seorang Nabi ataupun dia orang, orang yang banyak dosa sekalipun. Dan kita tahu bahawa hatta orang musyrik pun kalau dia berdoa pada Allah SWT, Allah kabulkan. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'aluhum khulafa'al ardh a'ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul muttarra, siapa lagi yang mengkabulkan doa orang yang tersepit dalam keadaan darurat, tak kira dia Islam ke bukan Islam, mukmin ke musyrik, siapa yang akan kabulkan doanya? Idza da'ahu, apabila dia berdoa kepada Allah SWT, wa yakshifu su'a, dan dia mengangkatkan keburukan daripada orang itu, dan dia menjadikan kamu sebagai khulafa al-ard, khalifah, khalifah atas muka bumi ini. Siapa lagi? Sebab Allah SWT kata a'ilahum ma'Allah, dia tak jawab. Allah tak jawab, saya tak payah jawab, semua orang tahu siapa yang boleh kabulkan doa, hanya Allah SWT. Sebab orang-orang musyrik, fa'idha rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Apabila mereka, orang-orang musyrik ini, berada di tengah laut, kemudian ada ombak, ada ribut, maka mereka akan minta pada Allah SWT dengan ikhlas agama untuknya, mukhlisina lahuddin. Apabila Allah SWT menyelamatkan mereka sampai ke darat, maka kembali mereka musyrikun, musyrik ke Allah SWT, sembah balik patung-patung. Bila dalam keadaan sempit, mereka minta pada Allah SWT. Jadi semua diketahui oleh orang-orang musyrikin. Sebab Allah kata selepas itu a'ilahum ma'allah, adakah Tuhan yang lain yang berhak disembah selain Allah atau bersama Allah? Jadi kerana kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan lain, bila dalam kesempitan kamu hanya minta dan tujukan doa kamu pada Allah SWT, Tuhan yang di langit, kenapa bila waktu biasa kamu tak mau sembah dia saja? Kamu sembah yang kecil-kecil, menunjukkan yang lain-lain tu semua tak berhak disembah, tak berkuasa apa-apa. A'ilahum ma'allah qalilam ma tazakarun, tapi sedikit yang mengingat, yang berfikir. Dan kita dapati bahawa dalam ayat ini ada banyak tau, qalilan bal akthar, bal akthar, bal hum qaumun ya'dilun, apa tu qalilan matadhakkarun, dan seterusnya, dia beza-beza. Nak hafal tu ada sikitnya susah. Tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, kita dapati semua yang ada beza-beza tu ada maknanya, ada kaitan. Jadi kalau macam yang ini, dikatakan sedikit yang mengambil perhatian, sedikit yang mengingat, qalilan matadhakkarun. Sebab apa? Mereka dah pernah apa? Dah pernah diberikan oleh Allah SWT, doa mereka telah dikabulkan oleh Allah SWT, tapi lepas tu mereka tak ingat, mereka kembali syirik. Jadi sesuai dengan kalimat qalilan ma tadhakkarun. Mana ada lepas tu ta'alallahu amma yusyrikun bal aktharum la yaqilun, dan seterusnya. Dia beza-beza sebab dia ada kaitan dengan ayat. Yang penting di sini adalah Allah SWT mengkabulkan doa walaupun dia jauh daripada Allah SWT, walaupun dia musyrik sekalipun. Baik, kalau dia tersepit mudhar. Baik. Jadi itu syubhat mereka. Kemudian syubhat yang kedua yang disebutkan kemarin adalah mereka berkata kalaulah tawassul ini tidak ada dalam syariat sekalipun, tak ada dalil sekalipun, kita jangan namakan dia sunat lah, jangan digalakkan. Tapi kita katakan mubah saja. Ya, ini hukum tawassul itu mubah, ya ini harus, boleh. Kenapa kita tak nak bolehkan saja? Tak apalah kita kata tak digalakkan, tapi kita kata dibolehkan. Maka jawabnya mudah saja. Bahawa setiap ibadat mesti ada dalil, dan setiap hukum tu mesti ada dalil. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Mubah pun mesti ada dalil. Betul tidak? Nah, semua mesti ada dalil. Bukan kita suka-suka boleh kata ni halal, ni tak halal, mana boleh. Itu pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak apa ni dijawab bahawa setiap ibadat, padahal kalau ada namanya ibadat, tawassul untuk ibadat, bukan setakat dibolehkan saja, dia dah mesti disunatkan. Dan tak boleh kita beribadat dengan hawa nafsu kita, dengan akal fikiran kita semata-mata. Kullu amalin laisa alaihi amruna fawarad. Setiap amalan yang tidak berasal daripada urusan kami. Siapa tu? Nabi SAW. Tak ada dalil langsung, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Bahkan kalau ada dalam Quran pun tidak diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat pun tak boleh dilakukan. Betul tak? Walaupun dia ada dalam Quran, tetapi Nabi SAW menyalahinya. Kita nak ikut Quran ke kita nak ikut Nabi? Ikut apa? Ikut Nabi lah. Ingat tak kisah Ashabul Kahfi? Akhirnya apa ni? Qala allazina ghalabu, qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Berkata orang-orang yang menang dalam urusan mereka, mengalahkan dalam urusan mereka, kami akan jadikan atas gua ni, Ashabul Kahfi ni, sebuah masjid. Masjid maknanya tempat, tempat ibadat. Ni ada tak dalam Quran? Ada. Boleh tak kita buat kubur, masjid atas kubur? Betul tak? Ashabul Kahfi ni kira status dia apa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Syahid pun bukan. Tapi kita boleh letakkan dia sebagai orang-orang yang soleh. Inilah wali-wali Allah SWT. Betul tak Ashabul Kahfi? Sebab Allah SWT jadikan mereka tanda untuk untuk alamin, untuk manusia. Ceritanya dikekalkan dalam Quran, bagaimana mereka ikhlas nak tauhidkan Allah SWT. Mereka sanggup tinggalkan masyarakat kufur mereka. Mereka nak sembah Allah SWT kat dalam dalam gua. Niat dah ada dah semuanya. Dah sampai kat sana tertidur. Sebenarnya Allah SWT yang tidurkan mereka. Lama betul sampai sampai 300 tahun ataupun 309 tahun. Beza ikut kalender kata ulama. 300 tahun. Apa akan jadi kalau kita letak sesuatu dalam masa 300 tahun? Kita pun tak akan tahu sebab kita tak pernah hidup 300 tahun. Tapi kita tak payah cakap pasal 300 tahun. 30 tahun mungkin ada. Ada orang hidup 30 tahun eh. Buat eksperimen, letak satu benda kat atas tanah 30 tahun, apa jadi dengan benda tu? Hancur punya. Hancur. Melekat dengan tanah. Ini lagi 300 tahun. Tapi Allah SWT maha berkuasa. Allah SWT jaga mereka. Macam mana? Pasal dia masih hidup, balik-balikkan dia. Jadi dia tak stay satu tempat. Kalau tidak lama dia apa? Dia akan digompos. Pusing sana, pusing sini dan sebagainya. Dan tak ada orang kacau. Matahari pun tak, tak bakar mereka. Kalau matahari bakar mereka 300 tahun, siang-siang apa? Tiap-tiap siang dia akan bakar. Lama-lama hancur juga. Betul tak? Baju mereka rosak dan seterusnya. Tetapi memang gua tersebut, dia punya placing dia, dia punya position dia memang tak kena, tak kena matahari. Jadi oleh kerana itu dia kekal sampai 300 tahun. Kemungkinan ada binatang buas ke, ada orang datang kat gua tersebut. Ada pula anjing jaga kat mulut gua tersebut. Tidur, bukan jaga dia, tidur je. Tapi orang nampak ya anjing, habis takut lari lintang pukang. Penunggu dia. Bagus pula. Jadi tak digacau, tak diganggu apa-apa pun, masya-Allah. Baik. Jadi kira mereka ni dipelihara oleh Allah SWT. Lepas tu apa ni, mereka bila dah bangun, bila orang nak cari Ashabul Kahfi ni, mereka dah meninggal dulu ni, tak sempat nak cakap dengan mereka. Nah, jadi timbullah apa ni, orang-orang yang nak apa ni, nak dewa-dewakan mereka. Ada yang kata tak mau, ada yang kata nak. Akhirnya yang menang lah, yang berkuasa lah yang menang. Ghalabu ala amrihim. Makna ghalabu maknanya dia mengalahkan dengan cara apa? Ha, cara kasar, cara paksa. Jadi bukan orang-orang yang beriman, orang yang baik-baik yang suruh buat macam ini. Baik. Kemudian kita lihat Nabi SAW, Nabi buat tak macam itu? Dalam syariat Nabi boleh tak buat masjid atas kubur? Nabi SAW tak buat, tak amalkan Quran yang kurang faham. Pada Nabi SAW pun baca Quran tersebut, bahkan Quran turun pada Nabi SAW. Nabi SAW suruh kita baca surah Kahfi lagi tiap-tiap Jumaat. Sahabat-sahabat pun baca surah Kahfi tiap-tiap Jumaat lah gagaknya kan. Kebanyakan sahabat lah. Kalau yang tahu sunnah ni, kita yakin orang tahu sunnah ni. Sebab tu hari Jumaat disunatkan datang masjid cepat ke lambat. Kalau makmum dia suruh datang cepat-cepat, kalau imam boleh datang lambat-lambat. Kalau datang cepat pun jangan duduk kat dalam masjid. Nah, macam tu lah. Kalau tak ada tempat, dia datang lambat-lambat. Yang ini bila dah time, waktu dia bukan lambat-lambat sangat, sebab orang kena tunggu lah. Baik. Habis makmum datang buat apa? First kali dah masuk masjid buat apa? Semayang dua rakaat tahiyat al-masjid. Kemudian buat apa? Semayang lagi. Kalau boleh semayang-semayang. Kalau malah nak semayang, duduk. Penat, ngantuk, apa semuanya. Lepas tu duduk buat apa? Ambil Quran, kalau tak hafal pergi baca surah Kahfi, itu yang disebutkan oleh ulama, baca surah Kahfi ataupun surah-surah lain. Dan kalau malas juga, penat juga, pergi zikir. Senang je nak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak pahala dapat. Jadi beribadat pada Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sampai imam naik ke atas mimbar, kita pun stop. Tak, naik imam naik atas mimbar aja akan dilaungkan azan. Itu yang dilakukan zaman Nabi SAW. Dan lepas tu, lepas azan buat apa? Bangunlah solat dua rakaat qabliyah. Mana ada qabliyah? Sebab apa? Terus imam akan innal hamdalillah. Terus dia akan khutbah. Memang tak ada time lah. Tak ada, tak sempat punya untuk solat dua rakaat qabliyah. Baik. Masalah kita yang saya nak cakap ni, dalam kes Jumaat ni, bukan tentang tu semua, bukan qabliyah ke tak qabliyah. Itu cerita lama. Ni cerita baru. Agak kira-kira baru-baru jugalah diamalkan di masjid-masjid di Singapura. Saya cakap masjid-masjid, saya rasa dia lebih daripada satu dua masjid, banyak lagi masjid. Apa diorang buat? Sebelum khutbah Jumaat, ada khutbah lagi. Betul ke tak? Jadi ada satu ustaz tu akan diri kat depan tu. Tak tahulah dia diri ke duduk, saya pun tak, dah lupa pula. Dah lama tak solat kat sini. Lepas tu dia akan kasih khutbah, ceramah lah kira katakan. Ceramah dalam 10 minit, 15, tak 10 minit, pendek sangat, 15 minit. Bahasa apa pun saya tak tahulah, mungkin bahasa English ke, bahasa Melayu ke, kadang-kadang. Jadi lepas tu baru adanya apa ni, khutbah. Khutbah betul. Cuma kemudian kadang-kadang ada tambah apa? Kalau sebelum ada amalan ceramah, ceramah sebelum khutbah atau khutbah sebelum khutbah, mereka selalu ada iklan, betul tak? Atau bukan, pengumuman, iklan pengumuman. Jadi dia katakanlah Bilal, solat Jumaat ini adalah Tuan Haji fulan-fulan-fulan. Khatib adalah fulan-fulan-fulan-fulan. Nanti ada orang yang tambah lagi, dan tajuk khutbah pada pagi ini adalah gini-gini. Dulu itu je. Dan kemudian mereka tambahlah aktiviti-aktiviti masjid. Dekat mikrofon kuat-kuat, betul tak? Orang tengah buat apa waktu tu? Tengah baca Quran, tengah solat. Solat sunat yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu dulu, sekarang lagi teruk. Mereka tambah dengan apa? Dengan ceramah pula. Lagi kuat, lagi lama. Macam mana? Kalau orang tanya apa hukumnya, ceramah kan bagus, hasanat, dakwah dan sebagainya. Dan kalau kita tanya kenapa tak buat lepas khutbah, kalau lepas khutbah, lepas solat, orang dah cabut dah beli karipap, betul tak? Beli nasi biryani dam kat luar. dah orang tak ada duduk lagi. Jadi maknanya kita buat sekarang ni kenapa? Kita nak trap diorang. Ni kira apa ni? Ini kira kes paksa sebenarnya. Jadi mereka paksa orang dah sampai dah tak boleh lari. Memang semua kan duduk situ tak akan keluar sebab apa nak? Dah tempat, nak dapat duduk dah lah susah. Hari Jumaat. Dan mereka akan tunggu apa? Tunggu solat Jumaat, tunggu khutbah dan solat Jumaat. Ha, tu jam kita kasih apa kita nak ajar pada diorang. Kan pelik ke? Kan kita Allah syariat Nabi dah kasih waktu untuk ajar diorang. Puas-puas. Bila dia? Waktu khutbah. Bukan satu kali. Dua kali khutbah diorang kasih. Diorang nak tiga kali khutbah. Pasal waktu khutbah mereka tak sampai kan? Itu yang pelik dia. Mereka tak sampaikan apa yang mereka nak sampaikan. Mereka sampaikan orang lain punya yang nak sampaikan. Sebab tu mereka nak sampaikan lagi satu. Itu yang masalah. Jadi kalau apa yang dia cakap 15 minit tu, cakaplah dalam khutbah. Apa susah? Mereka tak mau. Kemudian biasanya khutbah kedua dah bukan khutbah lagi. Dah baca doa. Khutbah dengan doa sama tak? Saya tanya lagi sekali. Khutbah dengan doa sama tak? Doa-doa lah. Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat. Itu doa. Khutbah, kita cakap, kita sampaikan sesuatu. Ada pengajaran, ada perintah, ada larangan atau ada khabar. Doa-doa kita minta kepada Allah SWT. Tapi khutbah yang kedua sekarang semua dah bahasa Arab dan biasanya semua dah kira doa. Adakah ini sunnah? Tak. Lepas tu oleh kerana dah tak ada time, mereka bawa lagi satu khutbah sebelum khutbah. Nampak tak? Semuanya kenapa kita katakan? Kerana mereka tinggalkan sunnah, akhirnya mereka terpaksa buat bidah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dia teringat tentang kisah zaman dulu pernah berlaku macam ni juga. Zaman khalifah mana saya terlupa, tapi sahabat masih ada lagi. Maksudnya zaman sahabat lah. Khalifah itu tak popular dan memanglah orang semua memang tak suka orang politik, betul tak? Bila solat Jumaat memang tak ada hal. Tapi bila sampai solat Hari Raya Aidilfitri dan solat raya Hari Raya Aidiladha, kan dia solat dulu baru apa? Khutbah. Jadi orang akan datang, khalifah tu akan solat, assalamualaikum, assalamualaikum, mereka semua cabut. Pasal lepas tu ada khutbah. Khutbah siapa punya? Khalifah punya. Mereka tak suka dengan khalifah. Malah parti berbual-bual malah nak dengar. Mereka cabut. Jadi masjid macam kosong. Khalifah bau boring. Oh, kurang asam betul korang. Jadi apa dia buat? Okey, sekali dah datang orang datang, bayangkan terus solat, tak ada. Khutbah dulu. Habis tak boleh lari, kena trap. Tak nak lari. Nah, jadi dia khutbah dulu, lepas tu baru dia solat. Jadi seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia ingkar, dia datang pada khalifah, dia kata, aku dengar Rasulullah SAW kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang nampak mungkar daripada kamu, hendaklah dia ubah dengan tangannya, tak boleh dengan lidahnya, tak boleh dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Ini bukan sunnah Nabi, dia kata. Nabi buat macam ini, engkau tak buat macam ini, iaitu solat dulu baru khutbah. Khalifah dengar tak? Khalifah buat bodoh je. Ya biasalah, diorang memang macam gitu. Jadi perbuatan tu apa? Mungkar. Sekarang apa mereka buat? Sama ke tidak? Sama. Mereka trap orang, mereka paksa orang dengar dia punya dars, dia punya ceramah dan sebagainya. Kalau nak, boleh aja dia kasih announcement dalam khutbah, tuan-tuan, selepas apa ni solat sunat nanti ada ceramah ringkas atau tanggi ini. Siapa yang nak datang silalah duduk. Boleh pada waktu itu. Lepas tu dia buat lepas tu. Siapa yang nak duduk? Duduk. Siapa tak nak? Sudah. Kalau buat macam ini, apa dia buat? Dia paksa orang suruh dengar dia punya ceramah. Dan orang kalau dah dengar ceramah 15 minit, 20 minit. Itu waktu apa kau tahu tak? Waktu 12 tengah waktu apa? Matahari tengah naik ke atas. Ngantuk betul. Ngantuk. Okey. Jadi yang ceramah dah orang dah dengar. Lepas tu khutbah. Agak-agak boleh tahan nak fokus dia. Boleh konsentrate lagi tak? Dah kurang lah. Jadi orang pun tidur waktu khutbah, orang dengar ceramah. Tengok tahu apa jadi. Yang ada tidur terus semua all the way. Panjang sangat, penat sangat. Sebab tu khutbah pun tak disuruh panjang, panjang. Kalau bagus tu biar solat lagi panjang kalau boleh. Khutbah tu biar pendek sikit. Tapi sekarang awak tambah lagi khutbah makin panjang. Macam mana orang nak fokus nak dengar tu semuanya, nak ingat tu semuanya? Nampak tak keburukannya? Dan selain daripada itu, telah yang kita sebutkan, dia mengganggu orang dalam masjid yang nak amalkan sunnah Nabi SAW yang datang awal. Apa dia buat? Diorang nak solat, diorang nak diorang nak baca Quran, baca surah kahfi, diorang nak zikir dan sebagainya. Yang ganggu tak? Jawab tentulah mengganggu. Termasuklah kat situ ulur-ulurkan apa ni, tabung-tabung dan sebagainya. Iklan-iklan ni semua mengarut. Lepas tu boleh dengar. Oh tak ada, nanti orang tak nak dengar. Boleh orang nak paksa orang dengar awak punya iklan? Patut tak macam itu? Kau baik dengar aku punya iklan. Kira patutnya, kira dia paksa tu. Nak iklan lepas tu lah orang nak dengar-dengar. Dan boleh ke iklan dalam masjid? Kita ada projek amal dana gini-gini, setiap tiket berharga gini. Ini dah macam jual beli lah. Apa hukum jual beli dalam masjid? Haram berdosa cakap tentang dunia dalam masjid pun tak boleh. Tak ada masalah. Awak hilang barang, awak kata kat dalam mikrofon, awak kata saya hilang barang-barang ni, siapa jumpa marilah jumpa saya gini-gini. Haram. Disuruh kita doa semoga engkau tak jumpa barang kau. Nabi SAW kata macam itu. Mana pergi asatizah yang pergi baca hukum ahkam tentang Jumaat, tentang masjid? Sampaikanlah pada LDM. Saya heran sekarang macam mana, apa yang dah jadi sekarang? Ada khutbah lepas sekarang, ada lepas sekarang, lepas Jumaat ada ceramah lagi. Cuma kurang sikit lah ceramah lepas Jumaat. Tak apa, jangan sampai ceramah sebelum Jumaat. Baik. Dan Nabi SAW larang at-tahalluq qablal Jumaat, melarang daripada buat halakah-halakah sebelum solat Jumaat. Halakah-halakah zikir ke, baca Quran ke, ataupun agama pun dilarang. Ada hadis yang sahih dalam bab ini. Jadi kita boleh beri pengumuman sebenarnya. Kata-kata tak boleh terus. Kalau ada sangat-sangat keperluan emergency dan sebagainya, itu boleh juga lah. Jadi kita balik kepada bab kita. Sesuatu ibadat mesti ada dalil. Mesti ada dalil daripada Quran, daripada hadis. Dan kadang-kadang kalau dalam Quran Nabi tak buat pun, dan Nabi boleh buat, Nabi tak buat, maknanya dia bukan, dia bukan disyariatkan, tidak disunnahkan. Nah. Baik, muka surat berapa kita? Nah, nah baca. 100 apa? 169. Nah. Subhat ke-6. Siapa pegang mic? Saya tak. Ha, 163 lah. 173. Ha. 173. Tujuh ke enam, mengkiaskan tawasul dengan zat atas tawasul dengan amal soleh. Ini adalah syubhat lain yang dilontarkan oleh sebagian tukang bidah terlalu bukan jahat syaitan. Syaitan menganjurkan kepada mereka dengan mengatakan telah anda menjelaskan di muka bahwa di antara tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan amal soleh. Jika demikian halnya, maka tawasul dengan orang soleh yang boleh ulang sekali lagi, lagi sekali. Beri, telah syaitan telah menghiaskan pada mereka sekali lagi. Syaitan menghiaskan kepada mereka dengan mengatakan, telah anda menjelaskan di muka bahwa di antara tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan amal soleh. Okey, itu yang disyariatkan. Itu kita cakap kan, bahawa yang dibolehkan adalah tawassul dengan amal soleh kita sendiri. Nah. Teruskan. Jika demikian halnya, maka tawassul dengan orang saleh yang melakukan amal saleh itu tentu lebih utama, lebih syar'i, dan oleh kerana itu tidak patut diingkari. Faham tak? Kias dia. Tengok ni ada ing ke tidak. Jadi kita ada amalan, kita ada orang saleh. Kita ada amalan soleh, kita ada orang soleh. Jadi tawasul Termasuk dibolehkan dengan apa? Dengan amalan soleh. Ini boleh. Dan amalan soleh ni datang daripada mana? Daripada orang soleh. Kalau kita boleh tawasul dengan orang amalan soleh, kita boleh juga tawasul dengan orang soleh. Lagi bagus. Sebab amalan soleh datang daripada orang soleh. Jadi cerita dia macam ni. Kita semua tahu bahawa tawasul ni hukum ni boleh bertawasul dengan apa? Dengan amalan. Yang kita tak tahu ni, boleh tak kiaskan dia dengan bertawasul dengan orang? Jadi hukumnya apa? Jadi mereka katakan bahawa hukum kat sini kalau boleh, maka kat sini pun hukumnya sepatutnya. Bahkan mereka kata lebih boleh lagi. Lebih boleh lagi. Lebih disyariatkan, lebih disuka. Sebab orang soleh lagi kuat daripada amalan dia. Faham tak? Jadi dinamakan kias. Kias syabah. Kias persamaan. Nah, teruskan. Jawapan atas syubhat ini dari dua segi. Pertama, bahawa hal ini adalah kias, iaitu yang menjadi sedang kias dalam masalah ibadat adalah batil, sebagaimana telah disebutkan di muka. Kias dalam ibadat batil. Sebenarnya ibadat kat sini betul lafaz dia, tapi maksud dia bukan semua ibadat tak boleh kias. Yang maksud kat sini adalah ibadat-ibadat yang berbentuk ta'abudi tak boleh kias. Ta'abudi maknanya sesuatu yang tak boleh digarap dengan akal sebab dia. Kenapa disuruh baca Fatihah? Yang diwajibkan baca Fatihah. Kenapa kita tak boleh gantikan Fatihah dengan surah ayat kursi ke? Ha. Kenapa disuruh baca waktu takbiratul ihram Allahu Akbar? Boleh tak baca Allahu Azam wa Akbar wah banyak-banyak lagi? Boleh tak boleh? Jadi dalam hal ini dia tidak dibolehkan, bukan pasal di ibadat saja, sebab dia adalah sesuatu benda ta'abudi. Amalan ta'abudi maknanya perintah yang disuruh amalkan saja dan tak diberikan sebab disuruh. Begitu juga dalam bilangan rakaat. Jadi solat maghrib 3, solat isyak 4, solat zuhur 4, yang ini pula baca kuat, ni baca pelan dan sebagainya. Kalau ditanyakan kenapa macam ini, kalau kita tambah 5 boleh tak? Kurangkan boleh ke tidak? Tentu sekali tak boleh, tak boleh kiaskan. Sebab perkara ini tak dapat digarap dengan akal. Jadi ini ibadat jenis ta'abudi. Tapi di sana terdapat kias-kias di dalam ibadat sebenarnya. Ada kias-kias yang dibenarkan dalam ibadat, tapi secara umumnya kaedahnya adalah dalam masalah-masalah ta'abudi. Jadi bila kita diperintahkan untuk cuci najis, kita disuruh perintahkan tak pakai sabun ke, berapa kali ke? Tak ada kan. Yang penting apa? Hilang najis tersebut. Janji najis hilang. Kalau air kencing ke apa ke, janji hilang lah. Letak air banyak-banyak, tuang air banyak-banyak sampai dia sampai dia hilang. Boleh? Kalau dia solid, kita kena kerik dia keras, kita kena tanggalkan dia, darah head ke apa ke semuanya. Betul tak? Berapa kali? Tak kira berapa kali sampai hilang. Kalau sekali dah boleh hilang, sekalilah cukup. Tapi kalau jilatan anjing jilat dalam kita punya cawan teh tarik, macam apa kita kena buat? First kali kita buang cawan ke buang air dalam? Buang air dalam. Lepas tu kita cuci. Lagi macam mana nak cuci? Kita cuci 7 kali. Yang first punya kita cuci dengan tanah 7 kali. Padahal satu kali itu dah hilang dah. Betul tak? First one kita dah buang tedari, kita letak aja apa dah hilang dah. Tapi tak disuruh letak tanah, letak sampai 7 kali. Jadi yang ini ada sebab tak yang boleh digarap dengan akal? Kenapa? Kalau yang tempat lain, najis-najis lain, kita faham kenapa. Sebab apa? Nak hilangkan najis dengan cara apa pun. Tapi yang ini tak, dengan cara yang spesifik. Jadi menunjukkan bahawa cara mencuci jilatan anjing ini ta'abudi. Jadi tak boleh tambah, tak boleh kurang. Mesti buat sebagaimana yang datang daripada wahyu, daripada syariat. Kemudian boleh tak kias kalau na'udzubillah khinzir pula yang jilat kita punya teh tarik? Kalau dia pula yang jilat, Wah Hassan betul dia pergi jilat, apa buat? Minum aja sudah. Buang cuci. Berapa kali? Tak kira lah berapa kali. Yang penting dah bersih. Dah sudah. Betul lah ni? Tak boleh kias dalam bab ini sebab dia ibadat yang jenis apa? Ta'abudi. Bukan tak boleh kias terus. Banyak benda kita kias. Kita ada satu masalah sikit. Kalau tadi satu ekor anjing jilat satu cawan teh tarik, kalau anjing ni datang dengan kawan dia, kau usah, aku usah, jom kita pergi jumpa teh tarik, dia jilat, dia ni pun jilat, sekarang apa awak nak buat? Ha? Dua kali, berapa? Tujuh kali, sekarang dua ekor. Tapi sekarang dua ekor, seekor tujuh kali, dua, tujuh kali kali dua lah, 14 kali. Jadi tanah pun dua kali. Macam kalau tiga ekor, kalau seekor datang dia jilat, lepas tu dia datang lagi, sedap hati datang lagi sekali, berapa kali awak buat? Tujuh kali juga, satu set je kan. Jadi kalau yang dua ekor pun patutnya sama. Tak kias, tak times 3, times 4 dan sebagainya. Leceh betul macam tu. Jadi dalam hal ini, ibadat tawasul satu ibadat, mesti ada dalil. Ibadat kata boleh bertawasul dengan amalan soleh. Tapi ibadat tak kata, dalil tak kata boleh tawasul dengan orang soleh, zat dia. Boleh tak dikiaskan? Jawabnya tidak boleh. Sebab first of all, macam mana awak tahu boleh bertawasul dengan amalan soleh? Boleh pakai akal ke benda ni? Tak boleh. Jadi oleh kerana syariat kata boleh, kita kata boleh. Dia tak kata, kita tak kata. Jadi sama juga dalam hal ni, tak boleh kita kiaskan. Ini maksud dekat sini, kias dalam ibadat itu batil. Nah, teruskan. Dan orang yang mengatakan sebab ini tak ubahnya orang yang mengatakan, jika seorang boleh bertawasul dengan amal salehnya dan sudah barang tentu amalnya itu tidak akan bisa setara dengan amal seorang wali atau nabi, maka bertawasul dengan amal wali atau wali itu dibolehkan. Inilah jelas merupakan kebatilan. Kedua, bahwa ini merupakan kesalahan yang nyata. Kerana kami tidak mengatakan sebagaimana tidak pernah dikatakan oleh. Faham tak sekarang jawapan dia? Apa sebab tak boleh? First kali ni kias. Kias dalam benda-benda ta'abudi ni batil, tak boleh. Tak ada pakai akal dalam bab ni. Jawapan yang kedua apa dia? Siapa tahu? Kata-kata macam ini seolah-olah orang nak kiaskan pula tadi amal soleh dengan orang soleh kan? Sebelum kita ambil kias ni, lagi bagus kalau kita cuba kiaskan dengan apa? Amalan juga. Tapi amalan siapa? Orang soleh. Ni amal soleh siapa? Diri. Yang banyak dosa ke apa yang sebagainya. Amal orang yang soleh betul-betul, wali. Boleh tak kita bertawasul dengan amalan wali tu buat? Wali itu punya solat, wali itu punya iman dan sebagainya. Semua orang kata tak, tak boleh juga. Dia punya amalan, dia punya, apa ada kena-mena dengan kita? Jadi jawapannya adalah, kalau kita nak kiaskan tawasul amalan soleh sendiri dengan amalan orang soleh yang buat, orang lain yang buat, dah tak boleh. Apa lagi bertawasul dengan orangnya sendiri? Tak ada kena-mena dengan kita. Faham ya? Ya. Teruskan. Kedua, bahwa ini merupakan kesalahan yang nyata kerana kami tidak mengatakan sebagaimana tidak pernah dikatakan oleh para salaf sebelum ini bahwa seorang muslim itu boleh bertawassul dengan amal soleh orang lain. Tawassul yang kami gunakan adalah tawassul seseorang dengan amal solehnya sendiri. Sendiri ya. Jika ini jelas, maka kami balik bertanya kepada mereka. Apabila betul, apabila tawassul dengan amal soleh orang lain tidak boleh, maka lebih tidak boleh lagi bertawassul dengan zat orang tersebut. Ini sangat jelas. Tak ada salah, tak ada satu ulama pun yang bolehkan bertawassul dengan amalan soleh orang lain. Semua orang kata apa? Boleh bertawassul dengan amalan soleh sendiri. Ya, apa faedah kita bertawassul? Ya Allah, dengan aku bertawassul kepadamu, ya Allah, dengan puasanya syekh ini, solatnya dia dan apa semuanya kepada engkau, ikhlasnya dia, iman dia kepada dia, kepada engkau, engkau ampunkanlah dosa aku. Apa hal ni? Dia punya amalan yang kita tak, lepas tu kita bertawassul dengan dia punya amalan, tak ada kena-mengena langsung. Beza dengan kita, aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan solatku ini, dengan baca Quranku, dengan ikhlasku ini dan sebagainya, baru betul, baru boleh. Nah, jadi itu syubhat mereka telah dijawab dekat sini. Teruskan. Kemudian ketujuh, mengkiaskan tawassul dengan zat Nabi SAW atas tabaruk dengan benda-benda yang pernah dicapainya. Ini juga syubhat lain yang belum pernah muncul pada abad-abad sebelum ini. Nah, ini lagi perkara baru yang diciptakan oleh Dr. Al-Buti sendiri, yaitu kita ketika dia menetapkan di dalam kitabnya Fikus Sila dalam pembahasannya mengenai beberapa pelajaran dari Rasulullah Al-Hudabiyah, yaitu bolehnya bertabaruk dengan aksar, iaitu benda-benda yang pernah dipakai Nabi SAW. Atas kita terjemahkan sebagai bekas-bekas Nabi SAW. Bekas-bekas Nabi SAW. Bekas kat sini maknanya pakaiannya, terkena dengan badannya kan, rambut Nabi SAW, apa yang Nabi SAW pegang dan sebagainya lah. Itu namanya atas bekas. Lagi? Kemudian dia mengkiaskan hal ini atas tawassul dengan zat Nabi SAW sesudah wafatnya. Selanjutnya, sebagai akibat dari kias yang salah ini, dia mengemukakan pendapat yang sangat aneh yang tidak pernah diucapkan oleh seseorang yang memiliki status keilmuan, atau bahkan tidak pernah dilontarkan mereka yang telah terbiasa bertaklid jumud fanatik dan tukang bidang sekalipun. Agar pembaca tidak perlu kami mengada-ada atau menzaliminya, maka berikut ini kami kutipkan teks asli ucapannya secara utuh. Akan tetapi kami minta maaf kepada para pembaca kerana terpaksa kami harus mengutipnya secara panjang lebar. Dr. Said Ramadan Al-Buti. Buku ini ada dijual, entah-entah telah diterjemahkan. Wallahu a'lam. Dr. Ramadan Buti, orang ni dah datang Singapura jadi VIP majlis, dan buku ni ada dicetak. Jadi inilah yang disebutkan oleh doktor ini. Masalahnya perkara yang dia bawa itu tak pernah orang bawa. Apa dia? Dia kiaskan tawassul dengan zat Nabi kepada bertabaruk dengan zat Nabi. Sebagaimana kita boleh bertabaruk dengan zat Nabi, dengan bekasnya Nabi, begitu juga kita boleh bertawassul dengan zat Nabi. Ha, inilah kias dia pakai ni. Jadi lihat bagaimana Syekh Al-Bani menjawabnya. Pertama kali dia bawakan nas, teks daripada kitab tersebut seluruhnya. Tak ada pendek-pendek. Nanti takut orang apa? Orang kata dia potong sana, dia potong sini. Dia bawa full. Jadi biar orang semua nampak apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh syekh tersebut. Kemudian baru dia akan datangkan dengan jawapan. Teruskan. Jika Dr. Said Rahman Al-Buti mengatakan, jika anda telah mengetahui bahawa tabaruk dengan sesuatu itu berarti mencari kebaikan dengan berperantarakan sesuatu tersebut, maka tahuilah bahawa tawassul dengan asar Nabi SAW merupakan perkara yang Faham ni? Jelas dalam kataan ini dikiaskan tawassul dengan bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu yang disunatkan, yang disyariatkan. Sebagaimana boleh kita bertabarruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang masalah besar dalam hal ini. Tawassul dengan bekas Nabi, bukan tabarruk. Itu lafaz dia kat dalam nas ini. Teruskan. Dan dengan demikian itu tidak terdapat perbedaan baik semasa hidupnya maupun sesudah wafatnya. Kerana asal dan sisa-sisa Nabi SAW itu tidak disifati dengan kehidupan sama sekali. Baik tawassul dan tabarruk itu berkaitan dengannya. Asal semasa hidupnya atau sesudah wafatnya. Jadi kalau baju Nabi, rambut Nabi, pedang Nabi, kasut, selipar dan sebagainya, sarbannya ke, ini ada kena-mengena dengan hidup Nabi ke ataupun selepas wafat? Tak ada kena-mengena. Jadi kita boleh bertabarruk dengan hal-hal ini selagi dia wujud lah. Sama ada dalam kehidupan Nabi SAW, contohnya bekas air wuduk Nabi SAW, sahabat-sahabat bertabarruk dengannya, ambil berkat dengannya. Dengan rambut Nabi SAW ketika Nabi SAW masih hidup. Kalau benda itu masih ada lagi selepas wafat Nabi SAW, boleh tak kita bertabarruk dengannya? Jawabnya, boleh. Jadi betul, dalam hal ini dia kata betul. Tabarruk ini tak ada kena-mengena dengan hidup ataupun mati Nabi SAW. Teruskan. Kerana para sahabat telah bertawassul dengan beberapa rambut Nabi SAW sesudah wafatnya, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari pada bab Uban Rasulullah SAW. Dengan demikian, tersesatlah orang-orang yang hatinya tidak merasakan mahabbah, yaitu kecintaan terhadap Rasulullah, dan mengingkari tawassul dengan zatnya sesudah wafatnya, dengan alasan bahwa pengaruh, yaitu taksir, Nabi telah terputus sesudah wafatnya. Oleh kerana tawassul dengan zat hanya bererti tawassul dengan sesuatu yang tidak memiliki pengaruh sama sekali. Argumentasi ini menunjukkan keberuan yang sangat menghirankan. Apakah dapat ditetapkan bahwa diri dan Rasulullah SAW itu memiliki pengaruh terhadap sesuatu semasa hidupnya, sehingga kita harus mencari status pengaruh benda-benda peninggalan itu setelah wafatnya? Tak seorang pun dari kaum muslim yang dapat menyebabkan pengaruh diri terhadap sesuatu selain hanya dari kepada zat yang Maha Esa. Dan barang siapa mendawakan kebalikan dari itu, maka ia telah kafir sesuai dengan ijma kesepakatan seluruh kaum muslim. Okey, jadi sampai kat sini dia punya point adalah, pertama dia dah mula-mula dia punya mukadimah, kita dah tahu kan apa hukum tabarruk dengan zat Nabi SAW. Jawabnya boleh, disyariatkan, disukai, mandu. Kemudian sekarang dia nak kata tawassul juga sama, boleh kiaskan dengan tu. Jadi bila, lagi satu perkara adalah keadaan bertabarruk ini. Bilakah kita boleh bertabarruk dengan zat Nabi SAW, dengan bekasnya? Tak kira lah sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia. Yang penting jika dia masih ada. Kemudian dia kata lagi perkara ketiga, bila kita bertabarruk dengan bekas Nabi SAW, dengan rambutnya ke contohnya, dengan airnya ke, adakah kita yang iktikadkan bahawa rambut tu sendiri boleh ubatkan penyakit kita, boleh kasih kita berkat? Adakah air ludah tu sendiri yang boleh kasih kita berkat dengan sendirinya? Maka jawabnya adalah tidak. Tak ada orang berkata macam gitu kan. Yang memberikan kesan, yang memberikan berkat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, tak ada bezanya kita bertawassul dengan zat Nabi SAW walaupun selepas wafatnya Rasulullah SAW, kiaskan dengan bertabarruk. Jadi isu dia semua permainan apa? Bahasa. Tabarruk equal tawassul. Ini yang akan disebutkan. Tak seorang pun dari kaum muslim yang dapat menisbatkan pengaruh diri terhadap sesuatu selain hanya kepada zat yang Maha Esa. Dan barang siapa mendakwakan kebalikan dari itu, maka ia telah kafir sesuai dengan ijma kesepakatan seluruh kaum muslim. Kerana yang menjadi sandaran tabarruk dan tawassul dengan zat dan asal Nabi itu bukan penisbatan pengaruh terhadap dan seterusnya sebagai rahmat Allah kepada manusia. Jadi ia adalah tawassul dengan kedekatannya dengan Tuhan dan dengan kerahmatannya yang terbesar bagi makhluk. Okay. Jadi perkara ini kita semua dah tahu, dia beranggap bahawa Nabi sallallahu orang yang buta itu bertawassul dengan zat Nabi SAW, dengan kedekatnya dia dengan Nabi SAW. Pada kita dah belajar kemarin bahawa sebenarnya dia bertawassul dengan apa? Doa Nabi SAW. Baik. Tak apa, kita teruskan. Dengan perhatian inilah seorang buta pernah bertawassul dengan Nabi SAW meminta agar penglihatannya dikembalikan. Kemudian Allah pun mengabulkannya. Dengan perhatian ini pula para sahabat pernah bertawassul dengan azhar dan benda-benda sisa Nabi SAW tanpa ada peningkaran darinya. Telah dijelaskan tentang disunatkannya meminta syafaat kepada orang-orang salih dan takwa serta kepada ahli baik Nabi SAW sebagaimana terdapat dalam istiqaq dan lainnya. Jadi satu lagi perkara dia bawa kat sini, dia masuk pula dan lepas tabarruk tawasul dia masuk pula istishfa'. Istishfa' minta syafaat daripada orang-orang soleh. Semua digrupkan dalam satu tempat. Dan dia anggap perbuatan istisqa yang hadis Umar dengan Al-Abbas tu, itu adalah istishfa', minta syafaat. Dia campur adukkan semua benda-benda ni. Sebab tu kata Syekh Albani rahimahullah taala, tak pernah ada orang buat macam ni. Orang yang taklid pun tak buat macam ini, apabila orang yang kononnya doktor dan alim. Itu sebab Syekh Albani marah dalam bab ini, dia bercampur aduk perkara-perkara ini. Teruskan. Dan bahawa yang demikian itu termasuk masalah yang telah disepakati oleh jumhur fuqaha dan para imam, termasuk Imam Ash-Shawqani, Ibn Qudama, Ash-Shanani dan selainnya. Jadi perkara satu lagi dia kata, konon-konon istishfa' dengan orang soleh ini minta syafaat dibolehkan oleh jumhur ummah. Jumhur maknanya ramai tu. Ramai fuqaha seperti Syaukani, Ibn Qudama, As-Sanani. Jadi sebenarnya orang yang tak boleh kan minta syafaat pada orang soleh, bertawassul dengan orang soleh ni, cuma sikit aja, kira Wahabi je lah. Itu dia nak cakap yang ini. Ini kata-kata tulisan tau, bukan kata-kata yang sedang cakap. Orang kalau tengah cakap, mungkin dia terlepas cakap. Kalau tulis, dia mana boleh terlepas tulis? Sebab dia akan ulang, dia akan cek apa semuanya. Jadi kadang-kadang kita maafkan kalau kita dengar dalam kaset ada orang alim tu cakap macam ini, tersilap ke apa semuanya. Sebab kadang tak sengaja. Tapi kalau tulis, dia lebih berhati-hati. Dan masalah kita ni, kita teks ini datang daripada kitab. Dicetak berapa kali dan dia tengok apa yang dicetakkan. Jadi inilah perkara-perkara yang terdapat dalam kata-kata doktor ini. Jadi Syekh Albani kata apa? Setelah penjelasan ini, maka perbezaan antara semasa hidup dan sesudah wafat Rasulullah merupakan kesalahan yang sangat menggerakkan di dalam pembahasan yang tidak beralasan sama sekali. Okey. Nah. Berikut ini adalah catatan dan celaan kami terhadap pendapat Dr. Abdul Al-Buti itu. Dan yang terpenting adalah pertama, telah kami singgung sebelum ini tentang tuduhan Al-Buti terhadap ulama salaf bahawa hati mereka tidak merasakan mahabbah terhadap Rasulullah SAW kerana mereka melaksanakan Rasul dengan Nabi SAW sesudah wafatnya. Ini adalah kedustaan yang batil dan kezaliman yang pelakunya akan disiksa oleh Allah selama ia tidak bertobat kepadanya. Demikian itu kerana keturunan tersebut merupakan penafsiran terhadap ribuan kaum muslim yang tidak didasarkan kepada dalil atau keterangan sama sekali kecuali prasangka dan keraguan yang tidak mengandung kebenaran sama sekali. Jadi kata-kata gini, adakah dia kata-kata akademik? Siapa yang tak bolehkan bertawassul dengan zat Nabi, tak sayang Nabi. Siapa yang tak bolehkan bertawassul dengan zat wali, tak sayang wali. Tak sayang. Apa mana tak sayang Nabi? tak beriman pada Nabi. Sebab rukun beriman kepada Nabi SAW adalah menyayanginya, mencintainya. Sebab kalau tak cinta, benci. Ya ke tidak? Dan taruhlah tak benci, tak cinta, tak benci pun tak boleh juga. Kita wajib cinta kepada Rasulullah SAW, bahkan sepatutnya lebih daripada segala-galanya. Jadi ini mengkafirkan ribuan orang-orang Islam. Kata-kata tak cermat lah. Tentu sekali dia tak maksudkan begitu, tapi ini kata-kata tidak tidak cermat. Lah bagaimana pun Allah SWT akan memeriksanya, akan bertanya kepadanya tentang apa yang dia cakap. Tak ada dalil, tak ada burhan, melainkan sangkaan-sangkaan dan waham-waham sahaja. Baik, tak boleh kita hukum orang macam gitu. Kita kalau tak setuju pada orang, janganlah sampai hukum orang dia macam itu. Cakap salah ke apa ke sudah, tapi nak sesat-sesatkan orang dan sebagainya. Kita lihat siapa yang geng sesat-sesatkan orang kat sini. Salafi ke ataupun mereka. Dan teruskan. Dr. Al-Buti dalam ucapannya di atas telah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil secara mengherankan. Selalu ia jadikan secara menghairankan. Campur aduk ni biasa juga, tapi dia punya style campur aduk menghairankan. Ajiban. Ajib. Pelik. Ini bukan hairan bagus ni, hairan pelik. Teruskan. Lalu ia jadikan sisi kebenaran yang itu sebagai dalil dan kebatilannya. Itu sebabnya ia sampai kepada suatu pendapat yang tidak pernah diusahakan oleh orang sebelumnya. Dia kata apa? Ila lam yasbiqhu ilaihi ahadun minal alamin. Tak pernah satu orang di dunia ni cakap macam dia. Sebab ni tak pernah jumpa kata-kata macam gini sebelum ini. Nah. Sesungguhnya kebenaran yang terkandung di dalam ucapannya itu ialah bahwa Nabi SAW sangat dekat kepada Allah. Jadi ini yang ini adalah perkara yang betul yang ada dalam teks tadi. Okey, ini dia. Terus. Bahwa Nabi SAW itu apa? Sangat dekat kepada Allah dan bahwa beliau merupakan rahmat Allah bagi makhluknya. Ini betul tak? Nabi SAW dekat dan dia adalah rahmat Allah SWT untuk makhluknya. Jawabnya betul. Nah, lagi. Di bahwasanya tidak ada seorang pun termasuk Nabi SAW yang memiliki pengaruh terhadap sesuatu. Semua bentuk pengaruh adalah milik Allah yang Maha Esa. Ini juga betul. Tak ada sesiapa, tak ada benda, walaupun dia zat Nabi yang ada kuasa, eh? Semuanya datang daripada Allah SWT. Nah. Si, bahwasanya disyariatkan terbaru dengan akal Nabi SAW dan bahwa para sahabat pernah melakukan hal itu semasa hidup Nabi SAW. Jadi apa hukumnya ambil berkat daripada zat Nabi SAW? Jawabnya apa? Jawabnya boleh. Kita pun berkata boleh. Sahabat-sahabat buat. Nabi SAW tak ingkar. Tak ada masalah bab ni. Teruskan. Dengan ikrar yang iaitu penetapan dari beliau sendiri. Ya, ikrar maknanya Nabi SAW setuju. Nabi SAW tak ingkar perbuatan mereka. Nabi SAW tak suruh tau. Tapi Nabi SAW tak larang. Jadi bolehlah. Tidak diragukan lagi bahawa ketiga poin ini adalah benar. Andai Al-Buti berhenti sampai di sini sahaja, tentu tidak perlu diberikan catatan kepadanya. Akan halnya kebatilan dan paradoksal yang terkandung di dalam perkataan itu ialah A. Bahawa tawasul dan asal Nabi Muhammad SAW adalah boleh. Jadi awak kena underline kan tawasul. Sebab yang tadi betul. Apa dia? Tabarruk. Sekarang tawasul. Dia kata tawasul pun boleh. Yang tadi betul. Tabarruk boleh. Nah. Dan bahawa para sahabat pernah bertawasul dan ansar dan benda-benda sisa Nabi SAW. Nah, itu perkara lain, tawasul dengan tabarruk. Lagi di penyamaannya antara tabarruk dan tawasul. Si, bahawa tawasul dengan zat Nabi SAW dibolehkan sebagaimana dibolehkan bertabarruk dengan benda-benda sisa beliau. Di bahawa tempat penyedaran dengan Nabi SAW adalah statusnya sebagai makhluk yang paling utama di sisi Allah secara mutlak. Jadi dalil ataupun sebab kita boleh bertawasul dengan zat Nabi SAW sebab dia adalah sebaik-baik ciptaan Allah SWT. Afdal khalqillah. Nah. i kedalilannya terhadap makna istighfar, yaitu meminta syafaat, sehingga mendorongnya untuk menjadikannya dalil bagi tawassul bid'ah. F kedustaannya terhadap ulama salaf yang berpendapat bahwa sesungguhnya Nabi SAW itu mempunyai pengaruh terhadap suatu masa hidup semasa hidupnya, dan bahwa dengan wafatnya beliau maka telah terputuslah pengaruh tersebut, dan bahwa ini merupakan sebab pengingkaran mereka terhadap tawassul dan Nabi dengan Nabi SAW sesudah wafatnya. Faham yang ini? Jadi bila dia kan kata apa ni, kenapa orang-orang salaf tak benarkan bertawassul dengan zat Nabi? Sebab mereka sangka, orang-orang salaf ni dia punya yakin apa, ya, tekad dia bahawa zat Nabi tu ada pengaruh ataupun bekas-bekas Nabi tu ada pengaruh kepada sesuatu. Jadi tentu sekali ini adalah satu kebatilan, sebab ni pembohongan. Mana kita anggap bertabarruk dengan sesuatu itu sebab benda tu sendiri ada kesan? Tak ada. Kita tak pernah cakap macam itu. Yang memberikan kesan semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan. Ji, dakwaannya bahawa orang buta tersebut bertawassul dengan kedekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabbnya. Naam. H, dakwaannya bahawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk paling utama secara mutlak. Sesudah menggunakan catatan secara global ini, kita beralih pada keterangan dan rincian berikut ini. Ada rinci, naam. Perancuan Al-Buti dalam menyamakan tabarruk dan tawassul. Dr. Al-Buti mengatakan sesungguhnya tawassul dengan asal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang disunatkan dan disyariatkan, apalagi tawassul dengan zatnya yang mulia. Secara lahiriah, perkataannya ini mungkin bersamakan antara tawassul dengan zat Nabi dan tabarruk dengan asal beliau. Dengan menggunakan ijaz aulawi, yaitu analogi dengan memakai prinsip lebih utama dan menamakan tabarruk dengan tawassul. Yang kita katakan kat sini, kias apa? Lebih. Dia bukan boleh je, lebih boleh. Kalau amalan soleh dah boleh, orang soleh lebih boleh. Ini dalam hukum kias, bagi kias aulawi, lebih aula, lebih layak, lebih patut. Dalam pembahasan ulama, kias yang paling kuat sekali adalah kias macam inilah, kias aulawi. Macam bila Allah SWT kata wala wa qul lahumā fala taqul lahumā uff fala tanharhumā, jangan kamu sebutkan uff kepada kedua ibu bapa, jangan herdik mereka. Jadi hukumnya apa? Haram, sebab ni larangan. Jadi kalau orang tanya, kalau aku pukul ibu bapa dengan helmet dengan baseball bat, apa hukumnya? Sama haram tu, lebih haram. Lebih haram. Kias dengan apa? Kata-kata yang tak apa ni, yang keras. Kalau kata-kata keras saja ataupun mengherdiknya dah tak boleh, yang itu lagi tak boleh. Ini namakan kias aulawi, lebih layak lagi, lebih patut. Betul? Jadi yang ini pun mereka nak bawa macam itulah. Jadi apa jawapannya? Apabila kami kemudian ini dikuatkan oleh perkataan Al-Buti sendiri dalam kitabnya Kitab Surah Al-Alaman 196, iaitu ketika dia menunjukkan sebahagian riwayat yang menunjukkan hadiah terbaru, sebahagian para sahabat menyatakan Nabi SAW, kemudian Al-Buti mengatakan jika ini merupakan kedudukan tawassul dengan akal Nabi SAW yang bersifat material, maka apalagi tawassul dengan kedudukannya di sisi Allah, dan apalagi tawassul dengan kedudukannya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu kata-kata Buti sendiri. Memang dia telah kiaskan. Nah. Dan tetapi dia segera surut kembali seraya mendakwakan bahawa tabaruk dan tawasul keduanya adalah sama, dan mengingkari bahawa dia telah mengkiaskan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dia berkata, anda dalam berkhayal bahawa kami mengkiaskan tawasul dengan tabaruk, dan bahawa permasalahannya tidak lebih dari sekadar berdalil dengan kias. Kerana sesungguhnya tawasul dan tabaruk adalah dua kata yang menunjukkan kepada satu makna. Haa, itu masalah dia. Tadi dia kata kias kan? Betul tak? Tadi dia kata tabaruk tu boleh. Jadi tawasul tu pun boleh. Kita kiaskan. Maknanya dua benda yang lain. Kalau dia benda sama tak payah kias. Tapi dekat tempat sini dia kata jangan sangka bahawa kita sedang kiaskan tawasul dengan tabaruk. Sebab masalahnya sebab dua kalimat ini, tawasul dan tabaruk ni, adalah kalimat menunjuk pada makna yang sama. Kira dia adalah kata semakna, kata seerti, muradif. Nah, iaitu mencari kebaikan dan barakah dengan kemuliaan Nabi SAW di sisi Allah, dan tawasul dengan berkenaan-kenaan atau pakaian Nabi SAW adalah tersendiri dan merupakan bagian-bagian yang masuk ke dalam suatu macam yang mencakupi, iaitu tawasul secara mutlak dan hukumnya telah ditetapkan dengan hati-hati sahih, dan semua bentuk bahagiannya itu masuk ke dalam kebenaran nas melalui apa yang disebutkan dengan kontinuum manah berdasarkan istilah yang dipakai oleh ulama usul. Nah, oleh kerana yang tulis ni doktor, jadi dia pakai kata-kata akademik, kata-kata ilmiah, kata-kata fikhiah. Baik, kita kena perhatikan sedikit. Jadi dia kata tabarruk dan tawasul maknanya sama, satu makna. Baik, itu yang kita nak cari. Apa makna dia? Iltimasul khairi wal barakah antariqil mutawassalu mutawassali bihi, iaitu meminta ataupun mencari kebaikan dan berkat daripada jalan orang yang kita bertawasul dengannya. Jadi pendek kata dia kata tawasul dan makna tawasul dan tabarruk. Apa makna dia? Minta kebaikan dan berkat ataupun barakah dari jalan orang yang ditawasulkan. Ini definisi Dr. Guthrie tentang makna tawasul dan tabarruk. Dua-dua kata dia minta kebaikan dan berkah daripada perantaraan orang tu. Okay, kalau orang tu Nabi, Nabi lah. Orang tu orang soleh, orang soleh. Teruskan. Sebenarnya lahir perkataan Dr. Guthrie yang pertama jauh lebih ringan kesalahannya dibanding perkataannya yang terakhir ini. Kerana tawasul berbeza secara nyata dari tabarruk. Barang siapa menyamakan antara keduanya, maka dia telah melakukan kesalahan yang amat buruk. Khataan syani'an. Siapa yang samakan tabarruk dengan tawasul, dia telah menyamakan dua perkara yang tak sama, dan ini adalah satu kesalahan yang amat buruk. Naam. Teruskan. Yang amat buruk dan terjerumus ke dalam ketahiran yang nyata tentang hakikat syariah, dan tidak boleh dilakukan oleh setiap pengikut ilmu yang menghargai dirinya. Sesungguhnya tabarruk adalah mencari kebaikan melalui pengaruh benda-benda bekas Nabi SAW sebagai suatu kekhususan bagi beliau. Sedang tawasul ialah penyertaan doa kepada Allah dengan salah satu wasilah yang disyariatkan Allah dengan hambanya, seperti mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kecintaanku kepada Nabi-Mu agar engkau mengampuniku, dan lain sebagainya. Kalau ada doa, dia namanya tawasul. Kalau tak payah doa, dia kira apa? Tabarruk. Nah, terus. Perbedaan ini nampak dalam dua hal. Pertama, bahawa melalui tabarruk hanya dapat diharapkan kebaikan duniawi saja, sekali juga. Berbeza hanya tawassul yang merupakan penyerta bagi doa dan tidak dapat dilakukan kecuali dengannya. Sebagai penjelasan bagi keterangan di atas, dapat kami... Boleh, lagi sekali. Ini penting. Beza tabarruk dengan tawassul. Tabarruk itu sebenarnya cari kebaikan. Tapi kebaikan apa? Duniawi. Jadi ni yang salah punya ni, jangan ikut. Yang betul ni, kata jawapan ni adalah tabarruk daripada sudut apa? Daripada sudut duniawi. Kebaikan daripada sudut duniawi. Segera. Kalau tawassul, aku beza dia pula. Dia dengan apa? Dia kufrawi. Ataupun kita katakan dalam bentuk apa? Doa. Yang ini tak perlu doa. Dan dia duniawi. Kalau tawassul lebih umum lagi. Kufrawi boleh. Duniawi pun boleh lah. Seperti apa ni? Sembuhkan penyakit dan sebagainya. Tapi dia mesti ada makna apa? Dia mesti disertakan dengan doa. Jadi ambil berkat dengan bertawassul beza. Sebab kita dah bahaskan kan dulu, tawassul tu wasilah, iaitu dengan berdoa. Doa dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Doa dengan amalan soleh kita. Minta orang soleh doakan untuk kita. Semua ada makna apa? Doa. Ada pun tabarruk tak payah doa. Pegang je rambut tu. Nabi SAW pegang aja apa tu, apa, masukkan tangannya kat dalam apa? Kat dalam dalam air dia jadi banyak dan sebagainya. Jadi tak ada doa apa pun. Boleh. Kalau tak ada doa, maka dia adalah tabarruk. Baik. Ini permintaan duniawi. Masukkan dalam syurga permintaan ukhrawi. Kalau ada ukhrawi je, dia dah jadi apa? Tawassul, dia dah bukan tabarruk lagi. Lagi. Tak seorang pun dapat menjadi wali ini. Akan tetapi dalam pada itu, seorang muslim tidak boleh melakukan hal ini ketika bertabarruk dengan salah satu benda bekas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak dapat dan tidak boleh mengucapkan misalnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bertawassul kepadamu dengan pakaian namimu atau dengan lembah dan kencingnya, agar engkau menyembuhkan aku atau engkau masukkan aku ke dalam syurga. Tahu ni? Tak payah nak cakap. Teruskan. Kalau siapa melakukan hal ini, maka ia telah mengundang orang lain untuk melakukan kesihatan akal dan pemahamannya. Perhatikan, dalam doa tu dia minta apa? Dia minta dua perkara kan? Ampunkan aku dan rahmatkan aku. Satu tu pun cukup. Yang penting dia daripada sudut mana? Permintaan apa? Duniawi ke ukhrawi? Ukhrawi. Tapi minta dengan apa? Dengan benda-benda tu. Dengan baju, dengan ludah, dengan apa dan sebagainya. Ya? Nak tahu kenapa Syekh Albani sebutkan minta maaf baul dan kencingnya dan najis Nabi SAW? Itu bukan nak main-main kan? Sebab kat dalam tadi Dr. Buti tu kata apa? Boleh bertabaruk dengan zat dan semua bekas-bekas dia dan lebih-lebihannya. Fadalat tu dalam bahasa Arab tu maknanya ke, ludah ke muntah ke apa ke, semua boleh pada dia. Faham? Jadi dia kata, dia cuma kasih example aja lah. Kalau kau kata boleh, inilah maknanya. Boleh kita buat macam ini. Semua orang akan kata apa? Tak masuk akal benda ni. Teruskan. Kalau siapa melakukan hal ini, maka ia telah memerlukan orang lain untuk melakukan kesulitan akal dan pemahamannya, terutama adalah akidah dan agamanya. Lalu perkataan Al-Buti membolehkan tawasul yang aneh ini dan menganggapnya sama seperti tabar dengan salah satu benda bekas atau sisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, dia telah mencampur adukan persoalan tersebut dengan cara yang amat buruk. Akan tetapi, meski demikian, dia tidak segan-segan menurut para salam bahawa mereka telah melakukan hal ini. Para pembaca tentu dapat melihat siapa sebenarnya yang melakukan pencampur adukan dan kesalahan di atas. Sesungguhnya ini mengingatkan kita kepada kabar Arab yang mengatakan, ia merupakan dalam penyakitnya, lalu ia berlaku dengan sebelum-sebelum. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwati ula illa lam tastari asna masyita. Sesungguhnya di antara perkataan Nabi terdahulu yang diketahui oleh manusia adalah, jika kamu tidak merasa malu, maka berbuatlah sekendak. Jadi ini adalah satu sabda Nabi-Nabi daripada dulu lagi yang diwarisi daripada zaman ke zaman kepada manusia-manusia yang bukan Nabi pun. Apa dia? Jika engkau tak malu, buatlah apa yang kau suka. Dia jatuh kata-kata yang diwarisi sampai pada zaman Nabi SAW, sampai zaman kita. Dan benda ni diwarisi sebab apa ni? Dia amat tepat pada realiti. Semua orang yang buat asal boleh aja, maknanya dia tak tahu malu. Dan kalau tak tahu malu, awak dah tak payah nak cakap apa lah dengan dia. Baik. Selain itu, terdapat catatan dan peringatan penting pada perkataan Dr. Al-Buti juga, iaitu bahawa dia mendakwakan ditetapkannya semua untuk tawasul dengan hadis-hadis sahih. Ini merupakan kebatilan. Ini awak kena cek teks tadi, dia ada sebutkan bahawa semua tawasul tu dibolehkan dengan hadis-hadis yang sahih. Kita dah baca daripada kemarin, daripada beberapa bulan, hadis tak ada yang sahih pun. Yang sahih semua tak ada kena-mengena dengan yang ini. Semua ada tawasul yang tiga jenis tu saja. Ini merupakan kebatilan kerana ia tidak lebih sekadar pengandaian dan dakwaan belaka yang tidak ada hakikatnya kecuali di dalam benaknya sendiri. Demikian itu kerana tidak terbukti adanya tawasul yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali doa beliau. Kecuali doa beliau. Itu memang ada sahih. Lain pun tak sahih. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya dalam risalah ini, akan hanya tawasul dengan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan benda-benda bekas dan sisa ini, maka tidak terdapat sama sekali di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang sahih. Kami menuntut Dr. Al-Buti akan menunjukkan kepada kami satu lagi saja yang terbukti kesahihannya untuk menguatkan dakwaannya itu. Tetapi kami yakin bahawa dia tidak akan dapat menunjukkannya. Dia telah terbiasa menunjukkan hukum-hukum yang asasi tanpa dilandasi dalil yang sahih dan mengeluarkan dakwaan yang tidak berdasar sama sekali kecuali bahawa ia nampak baginya demikian. Bagi orang yang membaca tulisannya, cukuplah mempercayai apa yang diucapkannya dan menerimanya begitu saja. Tidak boleh menerimakan dalil-dalil kerana hal itu termasuk sikap kurang ajar, tidak tahu agama dan cara salah. Na'udzubillah minjali. Renungkanlah hal ini. Okey, lepas tu ada sambung-sambung lagi, ada panjang lagi cerita dia. Semua balik kepada kata-kata ini, iaitu membolehkan tawasul dengan zat Nabi SAW dan bekas-bekasnya, sebagaimana boleh bertabaruk dengan zat dan bekas-bekas Nabi SAW. Jadi kiaskan tabaruk, tawasul itu dengan tabaruk. Jadi kalau yang kita faham panjang-panjang lebar ni, cuma yang ini kira dah bagus lah. Hujah mereka boleh bertawasul Dan ini adalah hujah yang kata untuk mereka-mereka yang advance. Mereka-mereka yang apa? Yang advance. Kalau dah sebutkan hadis lemah tu semua tu kira biasalah, tu biasa. Tapi kalau kita katakan da'if apa semuanya, dia akan lari pada hujah ni pula. Hujahnya adalah sama dengan tawassul tu sama dengan tabarruk. Dan dia akan keluarkan definisi dia bahawa makna tawassul tabarruk tu artinya minta kebaikan, minta berkat daripada jalan orang yang ditawassulkan dengannya. Jadi nak buktikan bahawa ini salah, kita lihat daripada sudut definisinya. Dan macam mana nak tahu definisi salah? Bila kita try praktikkannya, bila kita try apply, kita akan dapati dia tak masuk akal. Dia akan menunjukkan makna yang batil. Jadi tadi dah berikan contoh kan. Contoh tu kalau boleh ingat bagus. Maknanya kalau tabarruk itu maknanya tawasul, kita bertabarruk dengan ludah Nabi SAW, dengan apalah pakaian Nabi SAW agar mengampunkan kita. Apa ada hal ni? Kain dia, pakaian dia, air ludah dia dan sebagainya untuk mengampunkan kita. Tak ada, orang tak pernah buat gitu. Maknanya tak kena. Tak ada kena-mengena ya dengan apa? Dengan pengampunan dosa. Allah SWT nak ampunkan kita dengan apa? Dengan bekas-bekas tu. Kau berapik tu. Boleh tak tu? Nah. Tapi kalau kita ambil berkat, misal kata kita nak dapatkan, nak sembuhkan penyakit, ataupun nak ambil berkat sajalah umumnya dekat dunia ini. Jadi ambillah, peganglah rambut Nabi SAW ataupun bekas wuduknya dan sebagainya. Ni kira apa ambil berkat? Nabi SAW minum kat cawan misalnya, kita pun datang minum kat cawan itu contohnya. Dengan bukan kerana ukhrawi, tapi kerana apa? Ambil berkat hari itu, ketika itu juga. Ajil, maknanya sekarang juga. Dan dia semua bentuk duniawi, maka itu dibolehkan. Tapi adakah itu sesuatu yang afdal, yang hebat, yang apa semuanya? Jawabnya tidak juga. Tidak. Walaupun sahabat-sahabat ada buat. Tapi adakah itu yang bagus, yang hebat, apa semua? Jawabnya tidak. Jadi kita dapati Nabi SAW ataupun para sahabat tak pernah buat tawassul dengan benda-benda itu zaman Nabi SAW. Mereka semua bertawassul dengan apa? Dengan doa orang lain, dengan amalan mereka, dengan nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya, sebagaimana dalam solat istisqa dan sebagainya. Mereka tak pernah bawa baju Nabi SAW. Tentu mereka boleh ambil butung baju Nabi SAW sikit, betul tak? Semua ambil sikit-sikit simpan. Jadi bila nak minta hujan aja, ya Allah, aku bertawasul denganmu ya Allah, dengan baju Nabi-Mu, dengan rambut Nabi-Mu, janggut Nabi-Mu dan sebagainya. Awak boleh dapat satu dalil macam gini, baguslah. Memang takkan jumpa. Sebab itu tak, bukan makna tabarruk. Bukan makna tabarruk. Isu sekarang tahu apa dia? Sekarang mana lagi awak nak jumpa rambut Nabi SAW? Baju. Lepas 1400 tahun masih ada lagi. Sangkaan berat kita apa dia? Dah tak ada. 1400 tahun tu. Baik, taruhlah diorang dakwa ini rambut Nabi SAW kat dalam muzium. Boleh dibuktikan? Boleh tak dibuktikan? Siapa boleh buktikan? Takpelah, agak-agak je lah. Orang kata ya, kita agak-agak je. Tantah betul? Awak sekarang nak tabarruk, tabarruk tu ibadah. Nak ibadat kepada Allah SWT dengan yang agak-agak je. Seakal ke tu? Boleh ke? Inilah sarban Nabi SAW. Kan ada kat internet sarban wanita atas makam ni. Kalau pedang tu mungkin saya percaya juga lah kan. Tapi kalau benda-benda lain, ya Allah, 1400 tahun dengan peperangan lain, dengan kebakaran lain, dengan gempa bumi lain, dengan macam-macam benda berlaku, juga tidak boleh dipelihara benda-benda tu semuanya. Sedangkan kitab-kitab agama pun tak apa, ada yang dah hilang dah. Apa lagi benda-benda macam ini? Tak lain tak bukan ialah usaha-usaha untuk apa? Untuk hulu melampau-lampau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, tak boleh dibuktikan. Yang lebih teruk lagi, inilah kayu kokar, kayu yang mana dibuatnya kapal Nabi Nuh alaihi wasallam. Itu lagi tak tahu berapa ribu tahun lagi. Museum pun belum ada. Siapa tu pergi pegang benda tu, simpan benda tu pas sebelum aku mati dekat sepadan anak ni, anak dia sebelum mati. Dan tak ada pula anak tu mati terkejut ke apa. Eh kan, tak sempat nak kasi. Padahal banyak orang mati terkejut. Tengah jalan-jalan mati, tengah safar perjalanan mati, rumah dia terbakar dan sebagainya. 1,000 tahun banyak benda boleh berlaku. Tak ada yang kekal, betul-betul yang kekal. Masjid Nabi tu pun banyak benda yang dah tak sama lagi. Banyak dah tak ada dah. Mihrab dia, mimbar dia pun dah tak ada. Kayu semua mana boleh tahan gitu punya lama. Tolonglah sikit nak bohong orang. Jadi sekarang boleh tak bertabaruk lagi? Dah tak boleh lah. Dah tak ada lagi tabaruk. Bukan kita nafikan boleh tabaruk, sebab dah tak ada bendanya yang boleh kita bertabarukkan dengan dia. Dah tak ada. Air ludah Nabi SAW masih tak kering-kering lagi. Tapi ada orang buat macam gini tu. Kita pegang syekh ni, pegang tangan dia ke pegang badan dia, apa sal? Kita ambil berkat dengan dia. Tapi dia bukan Nabi. Tak, dia pegang orang, orang itu pernah pegang orang, orang itu pernah pegang orang, orang itu pernah pegang orang, pegang orang, pegang orang, pegang orang, sampai pada sahabat yang pegang dah Nabi. Wah, dia punya tabaruk satu macam. Pernah dengar tak tu? Jadi bila dia orang ambil bayat, orang pegang salam kan? Jadi tangan ini adalah tangan yang pernah pegang tangan orang, yang pernah pegang tangan orang, yang pernah pegang tangan orang-orang, yang pegang tangan sahabat, yang pegang Nabi. Jadi kita boleh pegang tangan orang ni macam kita pegang tangan Nabi. Masya Allah, dia punya. Beza Nabi dengan orang ni. Pegang je dah buat dah ada power macam Nabi SAW. Turunlah sikit. Faham tak ni? Banyak orang pegang Nabi SAW, mati kafir, munafik. Ya ke tidak ni? Takkan pakcik Nabi tak pernah pegang Nabi? Daripada kecil sampai besar Abu Lahab cium dia apa semuanya. Itu pakcik dia. Bila dia dilahirkan, Abu Lahab tu bebaskan hamba untuk dia suka, buat walimah untuk dia. Abu Talib pakcik dia, pegang dia, cium apa semuanya. Awak pegang dia boleh? Kafir juga. Jadi apa kena-kena pegang orang itu? Jadi ni semua dia punya pengaruh dia adalah pengaruh apa? Pengaruh mendewa-dewakan sesuatu. Sebenarnya mereka yang ektekadkan ada kelebihan bahawa benda-benda ini ada kesan sendiri untuk mencapaikan hajat kita. Dia tuduh kita padahal dia sendiri yang macam dia. Kalau tidak, buat apa dia nak pegang rambut tu? Buat apa nak pegang baju tu? Buat apa nak pegang kayu tu dan sebagainya? Faham ya? Jadi itu masalah tabarruk sebenarnya tak sepatutnya dimasukkan dalam bab tawassul. Tapi oleh kerana kebanyakan orang sekarang ini dia dah campur aduk kan dengan bid'ah daripada doktor ni, jadi dah sampai sekarang kita jumpa hujah-hujah dia macam ni. Ada apa-apa soalan? Jelas eh? Okay, berhenti di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.